Yoma Samudra Reggae Melon Rastamania. Biasa saja. Sering aku kau sakiti, sering aku kau lukai. Susah senang, banyak kan susahnya. Karenamu aku lusuh.